jane ora pati ganteng, nanging sliramu nggarai aku kangen. Nyawang esemu, nyawang gagangmu, gawe atiku kangen sliramu. Senajan irungmu mbangir neng jero, nanging sliramu agawe aku tresno. Nyawang netromu, nyawang manismu, priyo bagus kelemot dadi bojoku. Terima kasih.